Imam As-Satibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam juga menukil periwayatan yang amat sangat banyak tentang ahlul bidah ini. Di antaranya Ibnu Wadhah, beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, sahibul bid'ah la yasdadu istihadan siaman wala salatan ila sdada minawlai bu'da. Pelaku bid'ah tidaklah dia menambah dengan bersungguh-sungguh untuk puasa dan salat kecuali dengan kesungguhannya tersebut justru menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abi Idris Al-Khawlani. Bahasnya Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, "Lan ara fil masjid naran la astati'u itfa'aha ahabbu ilayya min an ara fi bid'atan la astati'u taghyiraha." Sungguh aku melihat di masjid api yang membara yang aku tidak mampu untuk meredamnya, untuk memadamkannya, itu lebih aku sukai dibandingkan aku melihat di masjid bid'ah sementara aku tidak bisa merubahnya. Hasan al-Basri rahimahullah beliau juga mengatakan, la tujalisa sahiba hawa fayaqdifa fi qalbika ma tattabi'uhu alaih fatuhlik atau khalifu fayamrod qalbak. Janganlah kalian duduk bermajlis dengan sahibu hawa kemudian dia melemparkan syubhat ke dalam hatimu kemudian kamu mengikutinya maka kamu binasa, atau kamu menyelisihinya tidak setuju maka sakitlah hatimu. Cukuplah tatkala kamu tidak cocok, itu sudah membuat sakit hati. Masuknya syubhat ke dalam hati walaupun kamu menyelisihinya. Dan apabila kamu mengikutinya, maka kehancuran dan kebinasaan. Demikian juga Abi Kilabah. Beliau mengatakan, La tujalisu ahlal ahwa, wala tujadiluhum, fa inila amin. Ayagmisukum fi dolalatihim wa yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Beliau mengatakan, janganlah bermajlis dengan ahlul ahwa dan jangan berdebat dengan mereka. Sungguh, sesungguhnya aku tidak merasa aman dari mereka menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka kemudian mentalbis, membuat rancu kepada kalian apa yang kalian sudah sebelumnya yakini. Sudah kalian kenali bahwasanya itu benar, tapi terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh ahlul ahwa, kemudian menjadi rancu. Demikian juga Ayyub As-Sikhtiyani beliau mengatakan, Masdada sahibu bid'atin istihadan ilasdada minawli bu'da. Tidaklah pelaku bid'ah dia bersungguh-sungguh kecuali justru menambah kesungguhannya tersebut dalam beramal jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Abi Kilabah beliau mengatakan, Mabtada'a rajulun bid'atan illa stahalla saif. Tidak ada satu orang pun yang dia pelaku bid'ah kecuali pada akhirnya dia akan menghalalkan pedang, menghalalkan untuk memerangi sesama kaum muslimin. Maka Ayyub As-Sikhtiyani yusami ashabal bid'ah khawarij. Ayub menamakan semua ahlul bidah ala khawarij. Beliau katakan, innal khawarija ikhtalafu fil ismi wastama'u ala saif. Sesungguhnya khawarij itu berbeda-beda namanya, tetapi mereka semuanya sama, sama-sama boleh menumpahkan darah. Dan ini semua ahlul bidah maka boleh menumpahkan darah non kelompoknya. Maka ahlul bid'ah semuanya adalah khawarij. Pemikiran khawarij itu masuk dalam seluruh ahlul bid'ah. Hatta selembut-lembut ahlul bid'ah. Dari kalangan tarekat sufiah dan lain sebagainya yang apa? Yang dianggap sebagai berakhlak. Akhlaknya sesama mereka. Dan itu kalau sudah berselisih pun kemudian rela memukuli. Itu di mana-mana. Antum lihat tablighi, coba selisih, nanti tak dipukuli kamu, bahkan bisa saja dibunuh. Tampilannya saja, coba-coba menyelisih pendapat mereka, mengkritisi yang mereka yang sudah getol-getol, ima didatangi dibunuh atau dipukuli, minimal dipukuli. Kalau mereka apa, tidak takut dengan hukum, membolehkan untuk mengultimatum atau kemudian meneror dan sebagainya. Dan itu semua para harokiyin datanglah jihad di Afghanistan, maka mereka memfatwakan membunuh seorang muwahid wahabi itu lebih berharga dibandingkan 100 orang komunis Rusia. Dan yang membunuh Syekh Jamil Rahman As-Salafi adalah orang-orang harokiyin yang telah bisa mengadakan apa imarah di Kunar dengan menegakkan hukum Islam, menegakkan tauhid. Maka kebencian mereka kepada sunnah, kepada tauhid, kemudian membuat makar dan mereka membunuh Syekh Jamil Rahman. Itu waqi, itulah harokiyin, itulah semua mubtadi, semua ahlul bidah. Maka ujung-ujungnya mesti menghalalkan saif, membolehkan pertumpahan darah, menumpahkan darah kepada siapa saja yang tidak setuju dengan jalan hidupnya, jalan pemikirannya yang bid'ah tersebut. Demikian juga Hisham bin Hasan beliau mengatakan, layakbalullahu min sahibi bid'atin siaman wala salatan wala hajjan wala jihadan wala umratan wala sadaqatan wala itqan wala sarfan wala adlan. Beliau mengatakan Allah tidak menerima dari pelaku bid'ah puasanya, sholatnya, hajinya, jihadnya, umrohnya, sodakohnya, pembebasan budaknya, baiknya maupun buruknya maupun baiknya, semuanya tidak diterima oleh Allah SWT. Demikian juga Yahya bin Abi Katsir beliau mengatakan rahimahullah, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhud fi tariqin akhar. Jika kamu berjumpa dengan pelaku bid'ah di satu jalan berpapasan, maka ambil jalan yang lainnya. Demikian juga Awam bin Hawshab beliau mengatakan tentang terkait dengan anaknya Isa, wallahi lan ara Isa fi majalisi ashabir rawabit wal asribah wal batil ahabbu ilayya min an ara yujalisu ashabal khusumat. Demi Allah, sungguh aku melihat Isa, yaitu anaknya, dia berada di majlis ashabur rawabit, orang yang suka berbuat sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali, nyanyian, musik dan sejenisnya, dan majlis minuman keras, dan majlis-majlis yang batil, itu lebih aku sukai dibandingkan aku melihat dia duduk bersama ashabul khusumat, yaitu ahwa yang suka mempertentangkan firman Allah satu dengan yang lainnya, hadis Nabi satu dengan yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Wadda, yang dimaksud ashabul khusumat adalah ahlul bidah, Yahya bin Abi Umar Asy-Syaibani beliau mengatakan, kan yuqalu ya'ballahu li sahibi bid'atin bitaubatin wa man taqala sahibu bid'atin illa ila syarrin minha. Yahya bin Abi Umar Asy-Syaibani rahimahullah beliau mengatakan, adalah dulu dikatakan Allah enggan untuk menerima taubatnya pelaku bid'ah, dan tidaklah pelaku bid'ah berpindah kecuali kepada bid'ah yang lebih, kepada sesuatu yang lebih jelek darinya. Itu sebagian penukilan Imam As-Satibi rahimahullah dalam Al-Iktisam, dan belum menukil riwayat yang banyak. Setelah menukil firman-firman Allah Ta'ala yang berbicara tentang ashabul bid'ah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang mereka, dan juga kemudian membawakan akwal salaf, bagaimana pemahaman salaf tentang masalah ini. Demikian juga Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau banyak memperingatkan kita dari bermajlis dengan ahlul bidah. Beliau katakan, wa idza ra'aita rajula jalisa ma rajulin min ahli al-ahwa fahadhirhu wa arifhu fa in jalasa ma ba'da ma alima fattaqihu fa inna sahibu hawa. Apabila engkau melihat seorang dia duduk bersama seorang dari ahlul ahwa, maka berilah dia peringatan dan jelaskan kepadanya tentang masalah tersebut. Namun apabila dia tetap nekat duduk bersamanya setelah dia mengetahuinya, maka jauhi dia, karena sesungguhnya dia adalah sahibu hawa. Beliau juga mengatakan, wa idza sami'ta rajula tatihi bil asar fala yariduhu wa yaridu al-Qur'an fala saka anna rajulun qad ahwala zina ala zanadiqah faqum min indi wa da'hu. Apabila engkau mendengar seorang disampaikan kepadanya asar, itu hadis-hadis Nabi SAW atau asar para sahabat, maka kemudian dia tidak menghendakinya dan dia menginginkan Al-Quran saja, dia butuh ayat saja, maka tidak diragukan lagi bahwasanya dialah seseorang sudah terliputi dengan kezindikan, kemunafikan, maka bangun dari sisinya dan tinggalkan dia. Beliau juga mengatakan, wa'lam anal ahwa kullaha radiyatun tad'u kulluha ila saif. Ketahuilah bahwasanya ahwa, memperturutkan hawa nafsu, semuanya jelek, dan semua ahwa, bid'ah-bid'ah yang ada, kelompok-kelompok bid'ah yang ada, tad'u ila saif, menyeru kepada saif. Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazila wal jahmiyah. Dan yang sepaling jeleknya, sepaling kafirnya adalah rafidah, mu'tazila dan jahmiyah. Fa innahum yaridunan nas ala ta'til wa zanadiqah. Karena mereka membawa manusia kepada ta'til dan kepada zindik, kepada kemunafikan. Beliau katakan juga, wa'lam anna man tanawala ahada min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adahu fi qabrihi. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang dia mendiskreditkan salah seorang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hakikatnya dia hendak mendiskreditkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dia telah menyakitinya sementara Nabi sudah berada dalam kuburnya. Beliau juga mengatakan, wa idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah fahdharhu. Jika engkau melihat ada seorang menampakkan kepadamu sesuatu dari bid'ah, maka jauhi dia. Fa innal ladzi akhfa anka aktsar mimma adhhar. Karena yang disembunyikan darimu, yang tidak ditampakkan terhadapmu, itu lebih banyak lagi dari apa yang ditampakkan. Beliau mengatakan juga, Wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radi'ut tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asi dalan wa huwa ala sunnah. Jika engkau melihat seorang dari ahlu sunnah, dia perilakunya kurang baik dan juga madhabnya, dia berdosa besar, fajir, pelaku maksiat, tersesat dari si kemaksiatan. Namun dia ala sunnah, dia berjalan di atas sunnah, fashabu, bersabarlah dengannya, kumpullah dengannya, wajlismah, dan duduk bersama. Fa inna laysa yadruka maksiatuhu, karena kemaksiatannya tidak memadaratimu. Wa idza ra'aita rajula mustahidan fil ibadah mutafashifan mutaharriqan bil ibadah sahibu hawa. Namun apabila engkau melihat seorang yang mustahid, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam ibadah, dengan ibadahnya sahibu hawa, fala tujalisuhu wala taqut ma'ah wala tasma' kalamah wala tamshi ma'ahu fit tariq fa inila am antastahila antastahliya tariqatahu fatuhlika ma'ah. Maka jangan kamu duduk bersamanya, jangan mendengar omongannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman. Dia akan menghiasi jalan hidupnya kepadamu, kemudian kamu binasa bersamanya. Kemudian beliau juga mengatakan, wahdar sumahdar ahla zamanika khosotan. Waspadalah, waspadalah, hati-hati, khususnya di zamanmu. Ini zaman beliau, Imam Al-Barbahari, tahun 329 beliau wafat. Kondisi ketika itu, maka mimbabil aula di zaman kita. Wangdurman tujalis, lihat siapa yang kamu bergaul dengannya. Wa mimman tasma, dan dari siapa kamu mendengar. Wa mimman wa man tashab, dan siapa yang kamu bersahabat dengannya. Fa innal khalqa ka'annahum fi riddah, karena orang semuanya seperti seolah-olah berada dalam kemurtadan semuanya. Illa man asramahullahu minhum, kecuali yang Allah jaga mereka. Ini di zaman Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian beliau juga membawakan kalau kemudian seseorang menyebut tokoh-tokoh dari ahlu sunnah wal jamaah dan dia senantiasa membawa kalam mereka dari ahlu sunnah wal jamaah yang sebelum zamannya maupun yang ketika zamannya, maka beliau katakan fa inna sahibu sunnah, bahwasanya dialah pemilik sunnah. Dan sebaliknya, kalau kemudian ada orang yang dia membawa perkataan dari tokoh-tokoh bidah, Bisil Amurisi, Sumama, Abul Hudail dan lain sebagainya, dari tokoh ahlul bidah baik di zaman sebelumnya maupun zamannya, maka ketahuilah bahasnya itu sahibu bid'atin. Maka diantara cirinya adalah kalam siapa yang dibawa. Kalau tokoh-tokoh ahlul bidah yang lebih dipopulerkan dalam perkataannya, maka cukuplah itu untuk ditinggalkan orang demikian. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, karena betapa minoritasnya dan betapa bagusnya ahlu sunnah, idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah fa ka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku melihat seorang dari kalangan ahlu sunnah, maka aku seolah-olah melihat seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli bidah fa ka'annama ara rajulan minal munafikin. Namun kalau aku melihat seorang dari kalangan ahlu bidah, maka aku melihat seolah-olah seseorang dari kalangan munafikin. Sufyan Atsauri beliau mengatakan, man asgha bi idnihi ila sahibi bidatin kharaja min ismatillahi wa wakala ilaihi yani lal bidah. Barang siapa yang menaruh telinganya untuk mendengarkan perkataan sahibu bid'atin, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah Ta'ala dan diserahkan kepadanya, yaitu kepada bid'ah. Lalu berlepas diri untuk menjaganya kalau dia sudah nekat mendengarkan kalam ahlul bid'ah. Ikhwafi din azanullahi akum, itu kalam ulama dari berbagai macam zaman, berbagai macam tempat, tempat tinggalnya, mereka berjauhan satu dengan yang lainnya, namun kalam yang keluarnya hampir redaksinya bahkan sama. Itu karena keluar dari miskah yang satu, miskah nubuwah, rasa kasih sayangnya yang mendalam kepada umat ini, dan apa yang semestinya harus mereka sampaikan kepada umat ini. Dan jangan dibayangkan kondisi dulu itu seperti kondisi sekarang. Jadi bisa jadi mereka itu tidak saling mengetahui apa yang dikatakan oleh ulama yang ada di seberang sana, karena fasilitas apa komunikasi tidaklah seperti sekarang. Tapi antum lihat bagaimana perkataan mereka, kok bisa sama persis? Seperti keluar dari hati yang satu. Itulah karena pendidikannya sama, sumber pengambilan ilmunya itu sama. Walaupun tidak dikomando untuk mengatakan suatu, bagaimana bentuk memperingatkannya, hampir saja sama. Sama saja antara yang kemudian dia melihat, Pak, saya lebih suka anaknya keluar dari tempat perzinahan atau lebih keluar dari bersama orang-orang berdosa dan sebagainya, dibandingkan kemudian melihat anaknya dengan sahibu bid'atin, walaupun dia mujtahid dan tidak tampil kecuali sholat, saum, zikir. Tidak ada tampilan kecuali sholat, saum, zikir. Namun sahibu bid'atin itu lebih tidak dia sukai. Dia lebih suka melihat anaknya keluar dari tempat perzinahan. Asal tetap apa? Bersih hatinya dari apa? Dari bid'ah, mempertentangan ayat-ayat Allah Taala. Karena ikhwafidin asallallahu yakum, bagaimanapun juga yang namanya sahibu bid'atin, maka istihadnya lah dibangun atas bid'ahnya tersebut, atas istihsannya tersebut, atas anggapannya bahwasanya apa yang dia pikirkan lebih baik dibandingkan apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bangunan semuanya, bangunan amalnya dibangun atas apa yang sebelumnya. Itu perendahan dia terhadap asar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya dari yang semestinya harus diimani. Maka ada baiknya kita melihat dan membaca apa yang menjadi dampak yang akan diperoleh oleh sahibu bid'atin. Jadi dampak negatif yang akan diperoleh oleh sahibu bid'ah ini untuk kemudian kita betul-betul menjauh sejauh-jauhnya dari bid'ah dan juga memperingatkan manusia dari jalan bid'ah, karena ini yang akan mereka dapatkan kalau mereka tetap berada dalam bid'ah. Ini diantaranya. Yang pertama, amalnya tidak diterima. Imam Auza'i beliau mengatakan, karena ba'du ahli ilmi, adalah sebagian ahli ilmi mengatakan, ini Imam Auza'i imam, namun beliau mengatakan ba'du ahli ilmi, artinya orang yang lebih alim darinya di masanya atau di masa sebelumnya, para gurunya atau para ulama yang hidup di zamannya, padahal beliau sendiri seorang imam, seorang ulama. Beliau masih menukil perkataan ulama yang lainnya. Para ahli ilmi mengatakan, la yakbalullahu min di bid'atin salatan wa siyaman wala sadaqatan wa jihadan wala hajjan wala umratan wala sarfan wala adla. Sebagaimana tadi perkataannya sudah saya nukil. Allah tidak akan menerima dari pelaku bid'ah solatnya, puasanya, sodakohnya, jihadnya, hajinya, umrohnya, baik dalam keadaan buruknya maupun dalam keadaan baiknya. Semuanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dari mana kok bisa demikian? Kok bisa tidak diterima? Di antaranya, bisa dipahami karena bid'ahnya adalah merupakan asal yang bercabang dari asal bid'ah yang bid'ahnya tersebut seluruh amalnya. Jadi yang menjadi dasar pengamalannya adalah bid'ahnya. Amalan yang lainnya itu bangunannya di atas bid'ah tersebut. Dan kalau asalnya tidak diterima, apa faraknya diterima? Bid'ah diterima atau tidak? Tidak. Bid'ah tidak diterima. Man ada safi amrina malaysa min fawarat. Man amila amala sa'ala amrina fawarat. Itu bid'ahnya adalah asal amalnya. Kalau asalnya tidak diterima, otomatis furuknya tidak diterima. Karena dia berangkat beramalnya bukan dari sunnah, tapi dari bid'ahnya. Seperti misalnya orang yang mengingkari khabar ahad. Secara mutlak khabar ahad tidak diterima. Padahal bangunan syariat ini banyak sekali yang dibangun di atas khabar ahad. Berarti pengamalan dia yang kebetulan misalnya sesuai dengan khabar ahad bukan karena keimanan dia kepada khabar ahad tersebut, tapi karena istihsannya. Karena penilaian dia secara pemikiran dia, akal dia itu baik. Kemudian dia lakukan. Bukan karena hadis. Bukan karena sunnah. Tapi karena akalnya. Maka dia bukanlah hakikatnya taat kepada Allah, tapi taat kepada hawa nafsunya. Lalu dari mana untuk diterima amalnya tersebut? Demikian juga bisa dipahami dari sisi bahwasanya pelaku bid'ah pada sebagian perkara ubudiyah atau yang lainnya, i'tikadnya telah menyeretnya. I'tikad bid'ahnya yang tertentu telah menyeretnya untuk mentakwil, yang akan membawa dia kepada keyakinan dia bahwasanya syariat itu lemah. Syariat itu dhaif. Maka karena i'tikad dia terhadap syariat seperti itu, maka akan menghapuskan seluruh amalnya. Karena pengamalan dia bukan dibangun atas kekuatan syariat, atas etikot dia tentang kebagusan syariat, tapi berdasarkan bahasnya syariat terlemah, maka yang dia lakukan adalah apa yang menurut dia tidak lemah, bukan berdasarkan syariat. Jadi kalau dinilai akalnya bagus, maka dia lakukan. Kalau tidak, tidak. Maka dia berhukum bukan dengan hukum syariat yang menjadi kewajiban untuk amal itu diterima, tapi dia mencocokkan dengan hawanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya sahibu bid'ah akan dicabut darinya penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Ini bisa sebagai dalil tentang bahwasanya pelaku bid'ah itu akan dilepaskan dari penjagaan Allah Ta'ala dan akan diserahkan kepada dirinya sendiri. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang teguhlah dengan Allah, maka dia adalah wali kalian. Maka mafhumnya, kalau sudah tidak berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala, maka Allah sudah berlepas diri darinya. Yang ketiga, bahwa yang memuliakan atau memelihara keberlangsungan bid'ah itu sama atau identik dengan membantu penghancuran Islam. Dan itu mudah saja dipahami, karena apa? Tidaklah hidup satu bid'ah kecuali mati satu sunnah. Maka kalau bid'ah semakin tersebar, maka sunnah semakin banyak yang mati. Maka pada akhirnya pernah ada seorang salaf meminta kepada apa orang yang ada di sekelilingnya, kamu, beliau menggabungkan dua batu, kamu lihat di antara dua batu ini ada cahaya atau tidak? Tidak, kecuali sedikit sekali. Di antara dua batu ada cahayanya apa enggak? Tidak, kecuali sedikit sekali. Dan demikianlah nanti satu masa di mana cahaya sunnah itu tidak ada kecuali sedikit sekali, sehingga Yang tahu orang itu ya bid'ah itulah yang sunnah. Bahkan yang sunnah itulah dianggap bid'ah. Karena konsekuensi dari pemunculan bid'ah adalah mematikan sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadasa hadisan aw muhdisan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Dalam hadis Bukhari ya. Bahkan hadis Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang dia membuat bid'ah atau melindungi mubtadi, ahli bid'ah, memelihara ahli bid'ah, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Ini sabda Nabi SAW dalam Bukhari Muslim. Dan dalam hadis tersebut juga beliau bersabda, la yaqbulullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Allah tidak menerimanya darinya amalnya pada hari kiamat, baiknya maupun jeleknya, semuanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ke 4, semangatnya beribadah tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Semangat ibadahnya tidak menambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, yang Rasul bersabda tentang Dhul Qaisirah, yakhruju min di'i hadha qaumun tahqiruna salat takuma salati wa siyamakum siyamihim, akan keluar dari di atau sulbi atau nasab orang ini, keturunan orang ini, sebuah kaum yang kalian merasa rendah, salat kalian merasa lebih sedikit dibandingkan salat mereka, puasa kalian merasa lebih sedikit dibandingkan puasa mereka. Namun apa kata Nabi, yang merukuna minad-din kama yamrukus sahmi minar ramiyah, mereka telah terlepas dari agama ini seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Jadi salatnya dan puasanya yang demikian semangatnya sampai jidatnya hitam kelam, kemudian kakinya bengkak-bengkak, badannya kurus kering pucat pasi karena puasa dan salat malam, namun tidaklah menambah bagi mereka kecuali yang merukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Terlepas dari agama ini secara jauh seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang ke berapa? 5 atau 6? 5. Dia menanggung beban dosa bid'ahnya dan dosa orang yang mencontoh bid'ahnya tersebut pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih, man sanna sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat tariqah, cara jalan yang jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Kemudian yang keenam, tidak diterima tobatnya. Hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani. Nabi bersabda, innallaha hajjara taubata ala kulli sahibi bid'atin. Allah menutup tobat bagi setiap pelaku bid'ah. Kemudian dia akan terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Bukhari, tatkala sekelompok orang hendak menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak mengambil airnya, kemudian diserukan kepadanya untuk ditarik dan tidak meminumnya. Maka Nabi bersabda, ashabi ashabi. Maka kemudian dikatakan kepadanya, la tadri ma ahdatsuhu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat bid'ah sesudahmu. Nah, telah beliau ada melihat ada umatnya yang beliau kenali dari ciri-cirinya, namun ternyata adalah mubtadi. Maka kemudian dijauhkan, dan Nabi pun bu'dan. Jauhkanlah. Tatkala dia telah membuat bid'ah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berikutnya, 7 atau 8, dikhawatirkan kekafiran padanya. Dia mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana ada perkataan salah bahwasanya orang yang paling cepat murtadnya adalah sahibu hawa. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, dia su'ul khatimah. Dan yang terakhir, dia menjadi orang yang hitam wajahnya pada hari kiamat. Ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh adalah wajahnya al-bida. Matab yadu wujuh, yang putih wajahnya adalah wajahnya al-sunnah. Nah, demikian ikhwafidin asalamu'alaikum yakum, sebagian kecil dari dampak yang akan diperoleh oleh sahibu bid'ah fid dunya wal akhirah. Maka selamatkanlah agama kita semuanya. Jangan bermain-main dengan din ini. Ini satu-satunya perbandaran kita yang paling berharga. Hidup ala sunnah, ala manhajil amya war rusul, ala manhaji ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah dan peliharalah dan terus menerus untuk mempelajari dan mendalami manhaj nubuwah, manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia mengucilkan kita, walaupun mereka berusaha menghiasi jalan yang selain jalan Nabi, jalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjanjikan dengan janji-janji persahabatan, janji-janji persatuan, dan seluruh bentuk janji-janji kenikmatan, bahkan menjanjikan kenikmatan akhirat, namun tidak ada kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia selain kenikmatan berada di manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita istirahat kurang lebih 4 jam. Setelah itu kita lanjutkan dengan peringkasan tentang berbagai macam bid'ah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.